Last Top Music. Haters nego dalam kandang domber bar, mencari kemenangan lewat kritik dunia rap. Kamu udah geser kita kalau banci mulut ember. Sutanya omong besar hanya kalah jauh di mata. Terpaku lewat battle sudah jelas di pangkuda. Dianggap itu next sebagai prajurit yang raja. Tidak bisa untuk meraja kalau karya tidak semarang. Sekarang turun jajah metafora tuh kuasa. Gam jamur dalam kandang, kalau di luar macam tante girang. Jadi jangan banyak omong, awas nanti kena parang. Wajah pelajihat, muka penjahat, keras karena pakai jimat. Itu yang orang bilang tak punya bakat. Lebih baik mundur, jangan sampai kopeng lumpur. Mending pulang sana tidur, tebelum masuk liang kubur. Yeah. This is for you, Pak Dicis.